الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الذي قال في سنته ف رب من صائم ليس له من صيامه إلا العطس والجوع معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن أكرمكم عند الله أتقاكم jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini adalah hari-hari terakhir kita berada pada bulan Ramadan, dan ada baiknya kita melakukan evaluasi sampai seberapa jauh keberhasilan dari ibadah saum yang kita lakukan selama satu bulan itu. Keberhasilan sebuah ibadah saum adalah diukur pertama menyangkut ketulusan, keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah saum, dan yang kedua proses pelaksanaan saum itu sampai seberapa jauh kita mengikuti contoh dari saum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu menghentikan hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari dan menghentikan semua kegiatan perbuatan yang mempengaruhi, mengurangi kualitas dan nilai puasa. Dan yang ketiga adalah keberhasilan sebuah ibadah saum adalah harus dinilai setelah ibadah saum itu berakhir, sampai seberapa jauh dampak dari ibadah saum itu bagi pembentukan dan peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di dalam Islam selain merupakan bentuk pengabdian, bentuk-bentuk kultus, bentuk-bentuk ritus di dalam Islam, dan kedua ibadah itu juga merupakan sebuah syifa, pengobatan spiritual. Kita pasrah kepada Allah, dengan pasrah itu kita dapat mencairkan kejengkelan, kemarahan, ketersinggungan, kecemburuan, sampai sedih, stres dan depresi mental. Ini makna dari pernyataan Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub, dengan zikrillah, salat, baca Quran, bahkan termasuk saum, akan damai dan tenteramlah hatimu. Dan yang ketiga, setiap ibadah adalah merupakan sebuah riyadhah, sebuah proses pembangunan karakter. Secara eksplisit Quran menyatakan bahwa target dari ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian tercipta, agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Jadi untuk mengukur keberhasilan puasa adalah ketakwaan kita, yang oleh Al-Quran dikemukakan beberapa kali. Apa sebetulnya indikator manusia-manusia takwa itu? Yang bisa dinilai secara lahiriah ketakwaan seseorang diungkapkan oleh Al-Quran. Setelah ia betul-betul iman kepada Allah, iman kepada yang gaib, iman kepada Quran, iman kepada yang terkumpul, tersimpul dan rukun iman itu, ia juga siap mengerjakan sholat dengan baik. Dan kemudian secara khusus juga ia siap melakukan sholat malam. Kanu kalilam minal layli ma yaja'un. Orang yang takwa itu selalu menyediakan waktu di penghujung malam untuk melakukan sholat malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka sering beristighfar mohon ampun di waktu sahur. Selanjutnya Quran menyatakan bahwa indikator ketakwaan itu tidak hanya nampak pada hablum minallah, hubungan dirinya dengan Allah dalam bentuk sholat dan lain-lain, tapi juga harus nampak pada akhlak, pada akhlak sosial. Dikatakan al-kazimin al-ghaiza. Orang takwa itu adalah mereka yang mampu melakukan pengendalian emosi, tidak emosional, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah kecewa. Ia mampu melakukan pengendalian emosi, emosinya stabil, itu orang takwa. Dan sama-sama kita ketahui kemampuan pengendalian emosi adalah merupakan syarat penting untuk meraih kesuksesan. Banyak orang yang cerdas tapi gagal karena dia tidak mampu mengendalikan emosi itu. Orang yang berpuasa adalah indikat yang orang yang berhasil dididik oleh ibadah puasa adalah mampu melakukan pengendalian emosi. Kemudian al-afina 'anil nas, orang yang berhasil dididik oleh ibadah puasa itu mereka yang berjiwa besar, selalu siap memaafkan orang lain. diminta atau tidak. Manusia-manusia yang tidak pernah dendam kepada orang lain. Bahkan Nabi mengemasnya dalam sebuah pernyataan, ada tiga indikator katanya ciri jiwa besar umatku, yaitu pertama, ia selalu siap menghubungkan tali persaudaraan dengan setiap orang walaupun orang itu memusuhi dirinya, dan siap menolong orang lain walaupun orang lain itu tidak pernah mau menolong kepadanya, dan yang ketiga, ia selalu siap memaafkan orang lain walaupun orang lain itu berbuat zalim dan aniaya terhadap dirinya. Selanjutnya, al-mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Orang yang takwa, yang berhasil dididik oleh ibadah puasa itu, ia selalu konsisten memenuhi janji. Menyalahi janji bagi seorang yang takwa adalah merupakan cacat moral, karena menyalahi janji adalah bagian daripada kemunafikan. Nabi menyatakan ciri orang munafik itu ada tiga: bicara dusta, berjanji palsu, dan mendapat amanat khianat. Hadis lain menyebutnya ciri orang munafik itu ada empat: berjanji berkata dusta, berjanji palsu, dapat amanat khianat, dan kalau bisnis ia selalu licik, menipu orang. Konsisten memenuhi janji adalah merupakan kriteria keberhasilan ibadah saum. Kemudian selanjutnya dikatakan orang-orang yang takwa itu adalah mereka yang selalu sportif. Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Kalau dia terlanjur berbuat dosa dan salah, ia segera sadar bahwa dirinya salah. Ia dengan jujur, dengan sportif mengakui kesalahannya. Saya salah, saya hilaf. Ia mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Ia tidak pernah bersilat lidah membela kesalahan yang dilakukannya. Kebohongan ditebus dengan kebohongan, dan kebohongan yang kedua dibela lagi dengan kebohongan yang ketiga. Seperti yang dinyatakan oleh Nabi, orang kalau satu kali bohong merasa dosa, dua kali masih terasa dosa, tapi kalau sudah tiga, empat, dan berkali-kali bohong, dia menjadi kazab, tukang bohong. Dia tidak merasa dosa lagi ketika bicara kalau ia itu adalah bohong. Dirinya sendiri malah jadi percaya bahwa kebohongannya bukan sesuatu kebohongan. Walam yusirru ala ma fa'alu. Orang yang dididik oleh ibadah puasa itu tidak pernah betah dalam dosa. Ia tidak pernah bangga dengan dosa, tidak pernah mendemonstrasikan kesalahan kepada orang lain. Dalam dirinya tumbuh perasaan malu, malu melanggar peraturan, malu kalau tidak disiplin, malu kalau melanggar peraturan-peraturan yang mestinya dipatuhi. Ia memiliki perasaan malu, dan Nabi mengatakan rasa malu itu adalah sebagian daripada iman. Al-haya minal iman. Rasa malu berbuat salah itu ada bagian daripada iman. Fa illam tastahyi fasna ma'sita. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, ya berbuatlah semau kamu. Orang yang tidak punya rasa malu itu sulit diatur oleh peraturan apapun. Ia mati rasa, tidak merasa dosa melakukan sesuatu yang merusak orang lain. Selanjutnya Quran menyatakan orang yang takwa itu adalah mereka yang selalu tangguh. As-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Orang yang takwa itu adalah mereka yang selalu tangguh sabar ketika kekurangan rezeki. Ia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ia tidak kalap, ia tidak nekat, tapi tetap ia menyadari kemiskinan bukanlah ciri kerusakan moral. Kemuliaan seseorang bukan terletak pada kekayaan, tapi kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaan. Kalau orang kaya diberi peluang untuk sedekah dan infak, orang miskin pun yang kurang rezeki pun diberi peluang untuk sedekah dengan infak dan infak, yaitu dengan jalan tidak minta-minta dan tidak mempertontonkan kemiskinannya kepada orang lain. Ia juga orang takwa itu adalah as-sabirina fil ba'sa wad-dharra. Ia selalu sabar dan tabah ketika mendapat musibah. Bagi orang yang takwa, musibah adalah merupakan lahan amal, lahan prestasi. Setiap musibah yang Allah berikan kepada seseorang tidak mubazir, selalu ada manfaatnya. Setiap musibah itu akan dinilai sebagai sebuah kifarat, penghapus dosa, bagi mereka yang mampu sabar menghadapinya. Orang yang takwa ketika mendapat musibah, ia sikapi dengan ridho, ini adalah merupakan bagian rizkinya yang Allah berikan kepada dirinya saat itu. Dan siapa tahu apa yang dirasakan sulit dan menderita itu justru sesuatu yang baik di masa akan datang. Orang yang takwa akan menyikapi sebuah musibah itu dengan mencoba melakukan muhasabah, introspeksi, barangkali kesalahan saya. Dan kalau sudah sadar akan kesalahan dirinya, ia akan ingat akan pesan moral, sebuah panduan dari Nabi, seorang mukmin itu. Kalau mendapat musibah, kalau terperosok di sebuah lubang, ia mengatakan itu takdir Allah. Dan kalau dia terperosok berkali-kali, jangan bilang bahwa itu musibah dan takdir Allah. Itu adalah sebuah kebodohan, karena tidak bisa mengambil pelajaran dari kegagalan yang pernah terjadi. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang pandai mengambil pelajaran dari kegagalan generasi sebelumnya. Bangsa yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kegagalan generasi sebelumnya adalah bangsa yang bodoh, yang tidak bisa mengambil pelajaran dari pengalaman dirinya sendiri. Kemudian orang yang takwa itu adalah sabar juga ketika melakukan sesuatu. Ia tekun, ia ulet. Karena Nabi memberikan sebuah pedoman, seorang muslim yang baik itu, Allah itu sangat mencintai orang hamba-hambanya. Kalau dia mengerjakan sesuatu, mereka kerjakan dengan penuh kesungguhan. Aqona alaihi. Jamaah yang berbahagia, kalau ini saja menjadi bagian dari indikator ketakwaan, artinya orang yang takwa yang berhasil dididik oleh ibadah puasa, selain dia khusyuk melakukan salat sampai salat malam, ia juga memiliki sifat-sifat dan akhlak unggul, yaitu yang tangguh, yang ulet, yang kemudian emosinya stabil, yang sportif, dan kemudian konsisten memenuhi janji, bahkan dia orang berjiwa besar, memaafkan orang lain. Dan ayat lain mengatakan orang yang takwa itu selalu siap membantu orang lain, fisara iwabara, dalam keadaan lapang ataupun sempit, ia siap menolong orang lain. Dan dalam kaitan dengan harta kekayaan, ia siap untuk memberikan harta kekayaan walaupun masih dicintainya, kalau memang itu diperlukan untuk membantu kemanusiaan dan membantu orang lain. Begitulah Quran menggambarkan tentang indikator ketakwaan. Kita bisa mengukur keberhasilan ibadah puasa dengan indikator-indikator tadi. Quran selanjutnya menyampaikan bagi mereka yang mencapai kualitas takwa, paling tidak ada 10 janji Allah yang diberikan. Pertama disebut barakah. Walau anna ahli qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau penduduk satu kaum itu iman dan takwa, akan aku bukakan barakah dari langit, aku tumbuhkan barakah dari bumi. Barakah, kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan, dan kemudian kekhusyuan dan kepatuhan kepada Allah. Janji yang kedua adalah al-bushra, akan diberikan kegembiraan dan kebahagiaan. La tabdila li kalimatillah, tidak bisa dirubah keputusan Allah ini. Allah punya kehendak, orang takwa akan diberikan kegembiraan. Kemudian yang ketiga furqana, orang yang takwa akan diberikan sesuatu sinyal-sinyal ilahi yang bisa memandu dia memilih pilihan yang baik. Dia bisa membedakan mana yang membahagiakan, mana yang mencelakakan, dan mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Al-furqana itu bisa dalam bentuk kecerdasan rasional, bisa juga karena ketajaman spiritual, bisa juga kumpulan kebetulan-kebetulan. Orang yang takwa akan diberikan furqana. Selanjutnya Allah menjanjikan lagi orang yang takwa diberikan al-yusra, kemudahan. Di tengah-tengah macam manusia menghadapi kesulitan-kesulitan, ia akan selalu diberi kemudahan dalam menghadapi segala persoalan. Berikutnya diberikan makhraja, jalan keluar. Ketika sejumlah orang menghadapi sejumlah kebuntuan menghadapi persoalan, ia justru selalu diberikan celah-celah untuk solusi, diberikan jalan keluar. Janji berikutnya adalah wayarzuqu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rizki dengan tanpa sulit, bahkan rizki yang diperolehnya tanpa dapat dihitung oleh estimasi nalarnya. Allah memberikan rizki dengan mudah. Selanjutnya orang takwa akan disertai oleh Allah. Innallaha ma'alladzina taqaw, Allah akan selalu menyertai orang takwa kemanapun mereka pergi, sendiri sebatang kara atau berada pada lautan manusia, Allah tetap menyertai dia karena dia menjadi memiliki kualitas Allah akan menyertai dia. Hidupnya dipandu oleh Allah, hidupnya dibimbing oleh Allah. Dan kemudian Allah menyatakan bahwa Allah jatuh cinta kepada orang-orang yang takwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah betul-betul cinta kepada orang-orang yang takwa. Kalau seseorang sudah menjadi kekasih Allah, sudah dicintai oleh Allah, apa saja yang diminta oleh Allah, dimintanya akan diberikan oleh Allah. Pada saat dia meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan, tidak akan membahagiakan, Allah akan segera menggantinya dengan pemberian yang baik, membahagiakan. Kenapa? Karena ia adalah kekasih Allah. Dan kalau seseorang sudah menjadi kekasih Allah, kemanapun dia pergi, selalu dipandu, selalu disertai oleh Allah. Penglihatannya seperti penglihatan Allah, pendengarannya seperti pendengaran Allah, ucapannya seperti ucapan Allah, langkahnya selalu mendapat bimbingan Allah. Maka ia akan mendapatkan khairah, kebaikan dalam segala urusan, maghfirah, ampunan dalam setiap kesalahan, dan ujungnya ia akan mendapat surga. Paling tidak ada 10 janji Allah kepada orang-orang yang takwa, yaitu mereka yang berhasil dididik oleh ibadah puasa mencapai kualitas takwa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita menjadi kelompok-kelompok orang yang berhasil melaksanakan ibadah puasa menjadi orang yang takwa. Aku luka lihada fastaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, ada dua sikap yang dapat mendekatkan diri kepada takwa. Pertama adalah berlaku adil. Kita selalu adil, adil kepada istri, adil kepada anak-anak, dan adil kepada semua manusia. Keadilan adalah bagian akhlak penting dalam seorang muslim. Bukan hanya seorang pemimpin yang wajib adil, tapi setiap pribadi muslim wajib berlaku adil. Adil itu katanya aqrabu littaqwa, lebih banyak mendekatkan diri seseorang kepada takwa. Perilaku tidak adil akan menjauhkan diri dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa lainnya, tidak adil itu adalah zalim. Dan kemudian yang kedua adalah akhlak yang dapat mendekatkan diri kepada takwa adalah pemaaf. Selalu memaafkan orang lain, memaklumi kesalahan orang lain, kemudian menerima permohonan maaf dari orang lain adalah merupakan langkah yang dapat mendekatkan diri kita kepada takwa. Nah, oleh karena itulah pada bulan setelah berakhir Ramadan, marilah kita menjadi manusia-manusia yang selalu adil, manusia-manusia yang selalu menjadi pemaaf, dan manusia yang insya Allah akan memperoleh ketakwaan kepada Allah, berhasil dalam melaksanakan ibadah puasa. Mari kita jadikan saum kita, sholat kita, tidak hanya bentuk ritual, akan tetapi itu adalah merupakan pengobatan spiritual. Hidup tambah damai, tambah tenteram, tambah tenang. Hilanglah apa yang disebut amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Dan kemudian yang ketiga, seluruh ibadah merupakan riyadhah, yaitu sebuah pelatihan, sebuah proses pembangunan karakter untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Hanya kepada Allah kita berserah diri. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan dan pimpinannya. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah.